Ku merasakan suatu yang tak ingin ku rasakan. Ku harus mampu melepaskan semua perihan kau berikan. Tak mengerti hingga kini kau yang nanti dengan dirinya. Aku sadari tak mampu seperti yang kau mau. Hanya manusia yang penuh keterbatasan. Hidupku aku rasa itu bukan satu alasan membagi cintamu. Telah kau yang mampu mengerti.